ceritane wayang Jawa. Ing praja ngalengka diraja Jotumanda ngalengka wis dadi awu kopo kopo opong kabeh sakdroning praja dua jari diangkat tetep dapat.